Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Shalawatullahi wa salamuhu ala rasulina al-karim Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafs wahidah خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما معاشر الإخوة رحمني ورحمكم الله الحمد لله. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan kenikmatan yang Allah subhanahu wa ta'ala limpahkan kepada kita untuk senantiasa kita gunakan kenikmatan-kenikmatan Allah subhanahu wa ta'ala dalam rangka ketaatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, memperbaiki ubudiah kita dan penghambaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga untuk senantiasa mengkaji dan mengilmui akan tuntunan-tuntunan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, untuk mengoreksi apa yang kita jalani dalam kehidupan dunia ini, dalam pengabdian kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sudah sesuaikah dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala tuntunkan kepada kita, ataukah barangkali di sana sini masih ada kesenjangan yang perlu untuk senantiasa kita introspeksi diri kita. Karena sekali lagi kehidupan kita tiada lain adalah untuk mengabdikan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita tidak bisa mengabdikan diri kepada Allah kecuali dengan mengilmui apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wariskan kepada kita dari kitab Allah dan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, yang tentunya kita semuanya sudah memaklumi akan keutamaan dan juga jaminan dari Nabi alaihi salatu wassalam bagi orang-orang yang berpegang teguh kepada dua warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadhillu abada kitaballahi wa sunnati. Maka tentunya menjadi perhatian bagi kita, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan targhib kepada kita. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di banyak hadisnya memberikan targhib, memberikan semangat dan support kepada kita untuk kita perhatian, baik kepada kitabullah, demikian pula kepada sunnah nabinya alaihi salatu wassalam. Karena perhatian kita kepada kitabullah tidak lepas dari perhatian kepada sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Karena tidak mungkin kita akan bisa memahami akan kitabullah subhanahu wa ta'ala ini kecuali juga dengan sunnah-sunnah nabinya alaihi salatu wassalam. Maka khalafiddin rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan sedikit mengupas bagaimana salaful ummah radhiyallahu ta'ala anhum jami'an yang telah mendapatkan didikan dari Nabi alaihi salatu wassalam, perhatian mereka kepada kitab Allah subhanahu wa ta'ala. perhatian mereka kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala banyak memuji tentang mereka ini, perhatiannya kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala banyak memuji para sahabat dalam Al-Qur'an. Itu tiada lain adalah praktek dan realisasi pemahaman mereka kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita di surat Fatir di ayat yang ke-19. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, innal ladzina yatluna kitab Allah, sesungguhnya orang-orang yang mereka membaca kitab Allah. Khitab di sini adalah kepada para sahabat dan juga kepada orang-orang yang benar-benar membaca Al-Qur'an, haqqa tilawatihi yatlunahu haqqa tilawatihi, yang membacanya dengan sebenar-benarnya, tilawatan wa ta'alluman wa fahman wa amala. Perhatian dari empat sisi ini, membacanya, mempelajarinya, memahaminya, dan juga mengamalkannya dalam setiap sisi kehidupan mereka. Maka ini yang dimaksudkan dalam ayat yatlunahu haqqa tilawatihi, membaca Al-Quran, membaca kitabullah dengan sebenar-benarnya. Maka bagaimana kita lihat Allah Subhanahu wa taala memuji kepada mereka, sesungguhnya orang-orang membaca kitabullah, wa qamus shalah, dan mereka menegakkan salat. Otomatis orang yang faham Al-Quran, kepada sholatnya akan diperhatikan. Kepada sholatnya akan diperhatikan. Setelah Al-Quran, sholatnya ini menjadi barometer. Nanti kita lihat bagaimana salaful ummah dalam masalah ini. Sholat itu menjadi barometer seseorang dalam kehidupan dunia, demikian pula di akhirat. Sampai-sampai mereka tidak mau mengambil ilmu kepada orang yang sholatnya ini ogah-ogahan, tidak perhatian kepada sholatnya. Ini kita lihat mereka para salaful ummah radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. InsyaAllah nanti kita akan kupas bagaimana mereka para salaf, orang-orang yang membaca Al-Quran dengan sebenar-benarnya, wa aqamus shalah, menegakkan sholatnya, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, mereka menginfakkan, membelanjakan harta mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sirran wa alaniyah, tersembunyi atau juga terang-terangan. Dalam rangka apa? Prestis, mencari popularitas, syuhrah, kepentingan, dan lain sebagainya. Lah, yarjuna tijaratan lan tabur, mereka melakukan itu semuanya dalam rangka yarjuna tijaratan lan tabur, mengharapkan perdagangan yang tidak ada ruginya, perdagangan yang tidak ada ruginya di sisi Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala membayar mahal dagangan kita, amalia kita, Allah Subhanahu wa taala membayar mahal. Maka ini orang yang membaca Al-Quran, orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, orang yang menegakkan salat, mereka mengharapkan dengan dagangan yang tidak ada ruginya. Karena ikhwana fiddin rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan bahwasanya awwalu man tusa'aru bihimun nar, orang-orang yang pertama kali mencicipi dari panasnya neraka itu bukan dari orang-orang bromo corak, pemabuk, penzina, bukan. Ahlul Quran, hafizul Quran, bukan dari siapa-siapa. Dan juga orang yang sesat, kelompok yang sesat yang pertama kali muncul di tengah-tengah umat ini juga dari para hafadatul Quran, para penghafal Al-Quran, pemerhati Al-Quran. Ketika tidak kembali, ketika mereka tidak kembali kepada tuntunan yang sebenarnya. Maka ini itu ifrat dan tafrit yang tentunya kita tidak menginginkannya, karena Allah Subhanahu wa taala menuntunkan kepada kita menjadi ummatan wasata, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, tidak tafrit, tidak ifrat. Ini. Maka ini kita lihat jamaah muliakan Allah Subhanahu wa taala, awwalu man tusa'aru bihim an-nar, pertama kali orang-orang yang mencicipi akan siksaan api neraka, seorang mujahid. Seorang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan seorang qari'ul Quran. Yang ini, amalan-amalan ini hanya untuk mendapatkan sekeping dari dunia, waqad qil. Dan predikat itu sudah didapatkannya. Jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, ini yang menjadi perhatian bagi kita, tijaratan lan tabur. Liwafiyahum ujurahum mazidahum min fadli, agar Allah Subhanahu wa taala memenuhi dari pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karunia, menambah untuk mereka dari karunianya. Innahu ghafurun syakur. Keutamaan dari orang-orang perhatian dengan kitab Allah Subhanahu wa taala. Maka cukup bagi kita apa yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam ketika beliau mengatakan, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Man ta'allama al-Qur'an. Dan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan kepada orang yang perhatian kepada Al-Quran yang tidak diberikan kepada yang lainnya. Di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadisnya, Al-Mahiru bil-Qur'ani ma'as-safaratil kiramil barar, hadis Aisyah, bacaan Imam Bukhari. Al-Mahiru bil-Qur'ani ma'as-safaratil kiramil barar. Orang yang mahir dengan Al-Quran, ma'as-safaratil kiramil barar, bersama para malaikat yang mulia, yang mereka tidak pernah maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kiramil barar, walladhi yaqra'u al-Quran wa yatata'ta 'alayhi wa huwa 'alayhi syak, dan yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata dan terasa berat, falahu ajran, baginya dua pahala. Ini yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata dan berat logatnya, melafadzkannya berat, salah-salah masih ada lahan karena memang logatnya berat, kata Rasulullah SAW, falahu ajran, masih baginya dua pahala. Keutamaan ini yang membaca Al-Quran. Dan juga Rasulullah SAW mengatakan, satu huruf satu hasanah, wal hasanatu bi asyri amthaliha, yang satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat satu huruf ini. La aqulu alif lam mim harf, kata Rasul, aku tidak katakan alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hasanat adidah, kebaikan yang sangat banyak dan sangat besar sekali Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ini bagi yang membaca. Bagaimana yang mengkaji, mempelajari isi kandungannya dan mengamalkannya? Sabar dalam mempelajari Al-Qur'anul Karim. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, "Majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu illa haffat bihimul malaikah." وَنَزَلَتْ بِهِمُ السَّكِينَةِ وَغَشِيَتْ بِهِمُ الرَّحْمَةِ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ إِنْدَهِ. Tidaklah sekelompok kaum mereka berkumpul di masjid, di rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ, mereka membaca ayat-ayat Allah, mereka membaca kitab Allah, membaca Al-Quran. وَيَتَدَارَسُونَهُ مُدَارَسَةِ, dipelajari, dikaji, murajaah dengan kawannya, dengan sesama ikhwah. Ya tadarasunahu, mempelajarinya. Kecuali mereka akan mendapatkan empat kebaikan sekaligus. Yang pertama, hafat bihimul malaika. Malaikat akan hormat, malaikat santun, malaikat mendoakan kepada mereka ini dalam doanya para malaikat. Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Ampunilah dia, rahmatilah dia. Orang-orang perhatian dengan Al-Qur'anul Karim. Juga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haffat bihimul malaika wa nazalat bihimus sakinah, ketenangan akan datang turun kepada mereka. Wa ghashiyat bihimur rahmah, rahmat Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyelimuti kepada mereka. Wa dzakarahumullahu fi man indah, Allah akan menyebut mereka di hadapan para malaikatnya. Dan seseorang ketika disebut oleh Allah Subhanahu wa taala fi maqamil madah, tentunya satu mangkabah, satu pujian, satu keutamaan, satu derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari datang kepada menemui Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu, hafazatul Quran, imam di masa, imamul muslimin di masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, mengimami salat tarawih. Rasulullah datang kepada menemui Ubay bin Ka'ab dan mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepadaku untuk membacakan kepadamu surat Al-Bayyinah. Masyaallah. Dikhususkan surat Al-Bayyinah, ini sudah hafal tentunya. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah untuk membacakan surat Al-Bayyinah kepada Ubay bin Ka'ab. Maka kata Ubay bin Ka'ab, ya Rasulullah, fahal sammani, apakah Allah Subhanahu wa taala menyebut namaku? Maka kata Rasulullah, iya. Langsung menangis, terharu, karena tentunya tidaklah disebutkan namanya oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali orang-orang yang mulia ini. Maka ini mangkabah. Namun demikian kita lihat orang-orang yang mulia tidak kemudian menjadikan keikhlasannya itu rontok dengan pujian ini, maghrur dengan ini semuanya, tidak. Maka ini kita lihat jamaah muliakan Allah Subhanahu wa taala, para salaful ummah radhiyallahu taala anhum jami'an, perhatian mereka kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Karena itu menjadikan perhatian bagi kita ahlus sunnah adalah lebih berhak untuk perhatian dengan Al-Quran dari yang lainnya. Ini bagi yang mudarasah, bagi yang perhatian dengan Al-Quranul Karim. Kita lihat nanti hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bagaimana keutamaan-keutamaan orang yang membaca Al-Quran dan menghafalkannya, mengamalkannya. Kesabaran para salaful ummah, bagaimana diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau sampai dalam surat Al-Baqarah, menyelesaikan surat Al-Baqarah dalam kurun 8 tahun atau sampai diriwayatkan 12 tahun sebagaimana bahkan ada Imam Qurtubi dalam tafsirnya. Sabar. Karena ini semuanya adalah satu kemudahan bagi kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita Al-Qur'an, untuk menghafalkannya, mengingatkannya juga bukan satu hal yang berat. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikr fahal min mudzakir, dan sungguh kami telah mudahkan Al-Qur'an untuk diingat. Fahal min mudzakir, apakah ada yang mau mengambil peringatan itu? Ini untuk diingat. Sisi yang lain juga bahasanya Al-Qur'an inilah memberikan petunjuk kepada kita, memberikan bimbingan kepada kita kepada jalan yang benar, manakala kita mudharasah dengan isi kandungan Al-Qur'anul Karim. Maka keutamaan-keutamaan sangat besar bagi orang-orang yang perhatian dengan Al-Quran, yang akan dijadikan sebagai ahlullahi wa khasatuh, orang-orang diistimewakan, orang-orang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini jamaah muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai mukaddimah dari pembahasan kita. Waktu asar ya, jam 3 kurang 10 ya. Waktu asar sudah tiba. Barangkali ini yang kita bahas pada sebagai muqaddimah, ada kesempatan insyaallah nanti kita lanjutkan pada asar. Wallahu ta'ala alam. Subhanakal hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa jazakumullahu khairan husnul istima'.